Testament about a Hadith, Al-Allama, Dr. Muhammad Hadith. In Hussein Shihab, Imam Al-Jabba al-Dibah al-Islam, about Al-Habayt, or Al-Sharif al-Sharif, or Al-Sadat, Hajjat, Abdullah Jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah saya mengucapkan memuji kepada Allah Subhanahu wa Taala, seluruh salawat kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan salam penghormatan kepada Imam Besar Salam Budaya Islam, Al-Hadi Muhammad Ali Kasih Syihab, begitu juga para syara'if, para ustazah, ibu-ibu haji, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tema sekaligus, satu tema saja kira-kira cukup. Tadi disebutkan ada dua hal yang penting. Yang pertama pendidikan, yang kedua adalah keindahan. Makanya sekarang pilihan ada di tangan antum. Mau bahas tentang pendidikan atau mau bahas tentang keindahan, kecantikan, atau mau bahas tentang keduanya, akan tetapi digabungkan dalam bentuk yang singkat, betul ya? Jangan lupa. Nah, kita tiba dengan kata an nasawal berkalam an al-jamal. Okey, kita nurabi al-jamal. Kita dengan kata an terbiyah jamaliyah. InsyaAllah kita akan berbicara lebih dahulu tentang keindahan. Bagaimana seseorang bisa atau menumbuhkan keindahan. Tadi beliau akan berbicara tentang tarbiyah jamaliyah. Bagaimana pendidikan yang dapat menimbulkan keindahan. Kullu ma'alim kullu ummi min kunna indama turabi أولادها تحاول أن يكون مظهرهم جميلا وتعود الجلس على أن تظهر مظهرا حسنا جميلا setiap guru dari antum semua ketika mendidik anaknya, membesarkan anaknya pastinya berupaya supaya anak laki-lakinya tampak dengan penampilan yang baik, penampilan yang indah. Apalagi anak perempuan, khususnya kata beliau, pasti seorang ibu yang mendidik dan membesarkan anaknya, dia ingin anaknya tampak indah, tampak bagus, tampak ayu. Lalu kalau bagaimana dari Nabi Tuhan Rabbi Banatina wa Auladana alaihi? Tetapi keindahan apa yang kita akan mendidik anak kita di atas atas itu? Al-Jamal yang jismu ila jismi. Jamalu wadir wa jamalu wadir. Beliau menyebutkan keindahan, kecantikan ini terbagi menjadi dua. Ada kecantikan wahir, keindahan wahir, ada keindahan batin. Jemaah Allah, wajah surat itu syarif, usiah, yang ini mungkin yang nombor ila dia wa alwan yang paling kecil. Yang paling kecil. Yang mahmudah wa ala jenji. Kalau bicara tentang keindahan kecantikan wahir, ini bicara tentang perubahan seseorang, tentang penampilan seseorang, tentang pakaian seseorang. Ketika seorang anak pakaiannya, bajunya tidak terapi warnanya, dia tidak perhatian sama penampilannya, berarti dikatakan dia belum baik dalam mendidik keindahan seseorang. هناك نقطة في جمال الظاهر أنه من هي الجميلة التي نريد أن تكون بناتنا مثلها. Ini ada poin penting jika kita bicara tentang kecantikan wahir. Siapa sih Al-Jamilah, seorang yang cantik yang kita pengen anak-anak putri-putri kita ini jadi seperti dia? Jadi kita mengatakan Jamal Al-Bahar tersebut dengan berbilang berhubung, berbilang syuruh. Bahan Al-Quliyun yang jadul agar dan hatta yukurah berjalan. Karena jadul berjalan dengan wahir. Jadi ini adalah perubahan yang berlaku pada diri lelaki atau wanita. Jadi ini adalah masalah tauhid. Dan terhadap pada itu wujud namud al-jamal mu'amman, yani tamil namud al-jamal yang kita ada di dalam Al-Qur'an. Ini kalau kita tentang kriteria yang cantik, ini biasanya berbeda seiring dengan perkembangan zaman. Jadi kriteria kecantikan dari satu zaman ke zaman yang lain ini beda-beda. Zaman dulu itu belum menyebutkan sebangsa Cina. Bangsa Cina di zaman dulu itu salah satu kriteria jamak kecantikan di zaman mereka itu kakaknya harus kecil. Jadi perempuan yang kakaknya kecil sampai ditekan mereka kecil itu yang cantik. Itu kriteria kecantikan pada zaman Cina dahulu, zaman Cina kuno. Nah, makanya beliau ingin berbicara tentang kriteria cantik tapi yang sifatnya global. Yang sifatnya umum, tidak terkhusus pada satu fase atau fase tertentu pada satu bangsa atau fase tertentu. الآن نتكلم عن النموذج الذي هو عمل تأثيرا حميدا في عقولنا وقلوبنا وشرفنا إلى أنفسنا وإلى بناتنا، الذي هو نموذج الميديا الجميلة المدرسة. Kita ingin berbicara tentang model contoh yang punya pengaruh besar dalam pola pikir kita, sudut pandang kita. Nah, ini punya pengaruh sangat besar. Ini yang disebut sama media atau yang disebutkan model. Model. أصبح الفتيات حريصات على أن تكون دون شكلها مثل الأرض الفلانة ومثل المود الفلانة وهكذا. وترى نفسها ليست جميلة إذا خالفت هذا النموذج. لماذا؟ لأن الإعلامات إذا تجاوزت منه وتكرر أن هذه الجميلة وهذه الصورة الجميلة والممثلة الفلانية عملت عملية جراحية في أنفها وفي عينيها ولديها والزيادة وكل هذه الأمور تصبح من أجل جبال النموذج وطاعة النموذج الذي يصنعها sekarang putri-putri kita, para pemudi teman-teman kita, biasanya mereka ingin cantik seperti artis ulangan, ingin cantik seperti model ulangan, karena media memang mendidik apa namanya masyarakat kita bahwasanya kalau bicara cantik ya seperti ini kriteria seperti mulanya. Kalau bicara ini ya seperti mulanya. Jadi bahkan sampai ada yang operasi itu, operasi di sana sini supaya supaya apa namanya cantik dan lain sebagainya. Ini sekarang putri-putri itu digiring untuk berpikir ke sana. Jadi dia tidak tampil cantik, tidak beda kecuali kalau bersama dengan artis mulanya. Nah, kata beliau, inilah yang dikatakan sebagai ibadah. Ini semua dikembangkan oleh media, sedangkan media yang berbeda mana dari luar, dari barat. Apa yang dilakukan oleh putri putri kita, para pemudi-pemudi kita, ini merupakan ibadah dengan muda, kata beliau. Ini merupakan cara langsung kita seperti menyembah. Contoh, kita menyembah kepada model. Jadi apa yang itu model lakukan kita ikuti, seperti kita sembah. Adalah ada ada namun yang tujuh lagi kita. النتيجة الأولى قرب النفس بحيث أن الذي لا ينطبع عليها النموذج سواء هذه الجميلة وتبدأ في تحسين نفسها وفي أليات رحمة الله سبحانه وتعالى ولن أتزوج ولن كذا ولا كذا ولا كذا. والشيء الثاني المبالغة في ماذا؟ في أن تصل إلى هذا النموذج حتى أن امرأة في البرازيل عرضت أزياء نزلت الصحف قبل سنة جديدة ماتت من شدة الجوع لأنها بالغت في ليلة الدلع. Jadi ya, pengaruh otakmu kepada sampel-sampel contoh-contoh yang diberikan ini, ini akan melahirkan dua natija, dua nilai, akan menghasilkan dua hasil. Yang pertama apa hasilnya? Kurang nafas. Dia akan membenci dirinya sendiri. Dia melihat dirinya tidak cantik, dia melihat dirinya apa namanya tidak pede dengan dirinya sendiri. Akhirnya putus asa dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia merasa orangnya tidak berhalika. Kenapa? Karena dia terpaksa mau modelan tadi. Karena dilihat dirinya seperti modelan itu, contohnya akhirnya dia merasa seperti itu, dibenci dirinya sendiri. Nah, itu yang pertama yang beliau tadi. Kemudian yang kedua, hasil yang akan timbul dari terlalu terpaksa di sikap pada model-model yang ada adalah al-mubalaghah. Terlalu berlebihan supaya kita bisa sama dengan orang tersebut. Bahkan beliau beberapa tahun yang lalu membaca di koran, itu di Brazil ada perempuan sampai cantik gara-gara berlebihan dia. Jadi dia tidak mau makan gara-gara rainbow sampai mati. Nah, ini dua-dua hasil ini berhubungan benci terhadap diri sendiri dan al-mudara terlalu berlebihan untuk menyampaikan target. Inilah yang dihasilkan kalau kita terlalu terpaku kepada model. Zal ala hada anna al-umma tuli'u matahar al-kalam wal-jarh lati jamila anti ta'kulina kebira dan yang menjumuhi di ahad فإن أخبرت الحرب بين الزمان ليس في الميديا مرات وإنما داخل البيت. فإنما هذا التوقيع تعطيه dan bermaksud yang menunjang dua penunjang media dalam menimbulkan mudah hasil tadi termasuk yang menunjang ini terkadang omongan-omongan kita di rumah anak kita kita bilang ente gak cantik ini sangat menyakitkan sebetulnya menimbulkan luka di anak tersebut. Nah dan ini secara gak langsung ini ada di dalam rumah-rumah kita, makanya ini merupakan sebuah kesalahan salah kapal di dalam asterisia dalam pendidikan. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan tentang asterisia. Aku hanya berulang di kebiasa. Aku hanya berulang di kebiasa. Jadi kita berulang di kebiasa. Kalau dia pun tidak ada asterisia, dia tidak ada di kebiasa. Wakalah, yang ini saya kira mereka mereka menjawab. Jadi bah, amalan waktu ini. Nanti saudara ini dia saudara laki-laki bilang ini tidak cantik, tidak jelek. Saudara perempuan yang bilang, ente gak cantik, ente jelek. Teman-teman perempuan yang mengatakan, ente gak cantik, ente jelek. Akhirnya, dia merasa dibenci sama dirinya sendiri. Sampai akhirnya ini sampai terjangkit penyakit-penyakit yang mungkin bisa berbahaya untuk kehidupannya. Jadi, itu aja. Itu paling kakak. Ya, itu aja. Alhamdulillah, Alhamdulillah, أنها تقوم إلى نفسها أنها تجيحها وأنها لنفسها التي تدور بها وأنها تجيحها وأنها تجيحها ثم تكررت الحال. يعني أنا لا أتكلم من فراغ وإنما أقول أنا رجل مع عمل التعليم وعندي طالبات يعني بناتي يتعلم في الجامعة تجد شكاوى أحيانا بالأسئلة أحيانا بالكلام المباشر أن هناك اعتقاد بأن كثير من الشباب يرين أنفسهن لا يعرفن أنفسهن لا تحب نفسها وتجد عندها عقدة في نفسها أنها ليست جدا. عندما بحثت وجدت أن البداية من البيت هذه البنت إذا لم تقل لها أمها أنها جميلة لم تقل لها إذا لم يشجعها أبوها يشجعها أختها يشجعها زميلاتها كيف تتغلب على هذه الأمور؟ ومن أين هم يرددون كلام الشيطان هذا الذي يأتي عبر الميديا ويؤدي هذا إلى نتائج إلى معاصي وأظن هذا القرآن. Ada seorang santriwati mahasiswi yang datang kepada beliau. Mahasiswa ini menghadapi sebuah problem. Dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya tidak cantik dan lain sebagainya seperti yang tadi pernah disebutkan. Dan terus menerus seperti itu. Tentu beliau ini pendidik. Beliau punya mahasiswi, dia punya banyak mahasiswi. Punya banyak datang pertanyaan-pertanyaan dan keluhan-keluhan kepada beliau. Baik keluhan secara langsung atau keluhan dalam pertanyaan-pertanyaan pada pelajaran. Nah, setelah beliau mencari-cari sebab daripada banyaknya keluhan seperti ini, setelah dicari ternyata sebabnya dari rumahnya sendiri. Ibunya rasanya berat betul mengatakan bahwasannya anaknya cantik. Kalau bukan ibunya mengatakan dia cantik, siapa mengatakan dia cantik? Kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya rasanya berat betul membesarkan jiwanya mengatakan bahwasannya dia cantik. Kalau bukan mereka ini orang-orang terdekatnya yang mengatakan dia cantik, maka siapa lagi yang mau mengatakan itu kepada beliau? Nah, makanya ini sebuah problem yang luar biasa dan kalau ini terus-menerus dibiarkan akan menimbulkan sebuah maksiat besar yang nanti akan beliau sebutkan. Kullulah antum qadina amrullah. Itu qadina. Allah qala lahi annaka jamilah. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم. إن نقول على صورة مع الله سبحانه وتعالى أنها جميلة. ثم كيف تجحدون نعمة الله عليك؟ الله جمل شيء وأعطاك خلقا الخلق الأدنى وتقولون لك جميلة. تصدقين كلام الله ولا تصدقين شيطان الميديا؟ بلا tadi yang datang kepada beliau, antum ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Anti kamu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini anak heran. Saya datang dulu kok dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia beliau menyebutkan karena Allah sendiri dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya kau cantik. Dari mana Allah mengatakan bahwasanya dia cantik? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah yang mengatakan dari yang kau cantik, tapi kau tidak kenal dari sendiri. Kau telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Walaupun bahasana walaupun." Dan Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian dan Allah memperindah bentuk-bentuk kalian. Jadi Allah yang mengatakan bahwa yang kau cantik, tapi kau dia mengatakan dirimu tidak cantik. Kemudian kau juga mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kau nikmat ketika Allah memberikan kau nikmat akhlak yang baik, kemudian kau mengingkari nikmat itu. Karena Allah tanya kepada beliau, antum lebih percaya Allah Subhanahu wa taala atau lebih percaya dirinya? إذا ماذا نقول؟ نقول كلنا إذا النموذج الغربي الذي يعمم صورة واحدة ويجعلها هي الأصل مع لا خطأ بعض لأنه يعيب خلق الله. الصحيح أن كل صورة خلقها الله هي صورة جميلة، ولكن نحن مختلفون، جمالنا مختلف تبعا لصورنا المختلفة، فينا الطويل وفينا القصير وفينا الممتلئ وفينا النحيف جدا وفينا المتوسط وفينا عيون باب مختلفة، وكلها جميلة، وكل الله سبحانه وتعالى يبعث في قلوب بعض عباده محبة هذا النوع من الجمال أو محبة هذا النوع من الجمال. إذن الجمال كامل والأدوار مختلفة. Kemudian apa namanya ini yang telah dipropagandakan oleh media bahwasanya hanya satu sektor saja yang cantik, selain itu tidak cantik. Nah, ini merupakan sebuah kesalahan. Lalu yang benar bagaimana kata beliau? Setiap bentuk yang rupa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah indah jemila. Cuma cantiknya indahnya berbeda kata beliau. Nah, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang hitam, dan lain sebagainya. Semuanya cantik, cuma cantiknya beda-beda. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan di hati hamba-hambanya kecintaan terhadap kecantikan yang beda-beda. Jadi ada yang cinta terhadap cantik yang jenisnya seperti ini, ada yang cinta pula terhadap kecantikan yang jenisnya seperti ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan seperti itu. Ini ada dua, selera ini beda-beda. Jadi relatif macam-macam. قلت لها إذا أنتي إذا أردت أن تتأكدي من صدق قولي فانظري إلى أقاربه وجيرانه من النساء المتزوجات. لو كانت لا تتزوج أن النبي مثل الموزين مثل الأرض ما كان يتزوج، من هو يعمل في الأرض؟ أبدأ أقصد أنت عندنا عملية جودة وطلب أن تكون في البرنامج والتطوير والميك أب والنطق الطويلة عريضة من أجل سمع شيء غير موجود في الواقع. ولكن أولاد كل واحدة متزوجة ويفرحن وأزواجهم يفرحون بها ويرونهن جميلة، فإذا كل واحدة جميلة في نظر من يحبها. اليوم تجي ممتلكات صوتي pada orang tersebut. Sebenarnya kalau kau tak percaya dengan omongan saya ini, coba lihat saudara-saudara kamu. Coba lihat saudara-saudara kamu, mereka nikah apa enggak? Mereka nikah. Sekarang kata beliau, kalau memang cantik itu cuma yang ada di televisi, cuma ada yang di model, maka saudara-saudara kamu apa enggak boleh nikah? Tapi mestinya boleh nikah. Justru yang di televisi itu luar biasa, udah ada operasi berulang kali, udah melalui berbagai proses riak dan lain sebagainya, dan sekarang mesti kita baru berantem nikah bahagia, mereka itu sama suami-suaminya, suaminya senang sama dia, maka sesuatu itu akan menjadi cantik, akan menjadi indah di hati orang yang cinta kepadanya. إذن جئنا نربي الثقة في الجمال. ينبغي عليه أن تؤكد لابنتك مرارا أنها جميلة. قد جاءت ليس معنى هذا أن تنتهج نفسها أو تؤمر صحتها وتؤمر مظهرها. لا بد من عناية طبيعية من النظافة، من الترتيب، من حسن الذوق ارتياح الملابس، من أشياء مثلا الابتسامة وقوة كبيرة يعرفها النساء أكثر مما يعرفها نحن. نحن الرجال لكن لا تقول لصورتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى أنها تبيها. ادعي في جسدها الثقة في نعمة ربها عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم قم إلى الجرآن فليقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن قلبي وحرم وجهي على النار. هذا لكل المسلمين والذي يقول بس صورته جميلة لمكان التلفزيون ولكل المسلمين maka oleh karena itu kita harus apa namanya mendidik di hati anak-anak kita rasa pede ya, percaya diri bahwasanya dia cantik. Jangan sampai hendaknya seyogianya kita sering-sering mengatakan bahwasanya dia cantik, dia manis, ayu dan sebagainya. Dan bukan berarti kita apa namanya tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Yang lain juga kesehatan dan jika diperhatikan, tapi hal seperti ini juga perlu diperhatikan. Bagaimana dia memakai pakaian yang baik, bagaimana dia berpenampilan yang baik. Tentu kata beliau perempuan jauh lebih tahu dari saya kata beliau. Nah, apa namanya? Kemudian tanamkan betul di hati-hati putri-putri kita rasa percaya diri bahwasanya dia cantik, dia indah, dia baik, bagus. Ini mestinya Rasulullah SAW. Itu dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasul berkata ila nama rahadukum ila lirah sayyakul Allahumma tamahassan tahariki tahantik huluki ya hadu wajhi ala nar. Kata beliau Rasulnya mengajarin kepada umatnya baik laki-laki perempuan semua umat Islam kalau melihat kaca perbedaan ya Allah sebagaimana engkau memperindah rupaku maka perindahlah akhlakku kata Rasulullah dan haramkan wajahku dari api kaca jangan sampai masuk kaca. Ini kata-kata beliau, hadisnya Rasulullah peruntukkan untuk orang yang cantik menurut kekurangan yang dia ada untuk semua umat Islam. Untuk semua umat Islam. Bahkan kriterianya apapun, dia memang Rasulullah untuk membaca. Artinya apa? Itu untuk pede, itu untuk percaya diri. Itu kullukum jamilat وكل الرجال أيضا جميعا يعني من أهل الجمال الذي هذا علينا جميعا أن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي حسن صورتنا. Menyebutkan kalau begitu terakhir kita paparkan semua perempuan semuanya antaranya adalah cantik dan semua laki-laki tampan semua yang Allah ciptakan itu cantik dan tampan. Maka tugas kita dan kita adalah bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas rupa indah yang Allah berikan kepada kita. Al-tarbiyah ath-thaniyah al-thani tarbiyah kama qul awalan tarbiyah al-thiqa wa al-thani syukur al-ni'mah wa al-thalith rabt as-surah al-zahirah bi surah al-batinah alladhi na'budu min hadha. Yang pertama ini untuk dalam pendidikan ini dalam konteks ini yang seperti poin yang pertama adalah kepercayaan diri dan poin yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga adalah mengikat erat antara kecantikan zahir dan kecantikan batin yang nanti akan disebutkan dari hadis tersebut yang kita ambil dari hadis yang tadi telah kita sebutkan. الشيء الثالث إذن في هذه التربية من المهم أن تشعر عبادك أنك تحبينها وأن تقول لها أنك تحبينها. أنا قلت سؤال كثيرا من الطلبة متى قلت أن يأتيك أمك أنك تحبهم آخر مرة؟ ما يجب. سألت أباء وسألت أمهات متى قلت لابنتك أو ابنتي أنك تحبينه؟ لا أنت ذلك أنت فعل ذلك أنت فعل ذلك أنت فعل ذلك وأنا أتجرت بالقلب ما أقولها. فإذا يكون هناك أمور في الإحساس بالمحبة أمور معنى أنه إحساسنا بأننا بأننا محبوبين يوم يحسنون يعني يكون معنا يتدلق dan yang penting juga untuk beliau ini kita harus membuat putri kita merasakan bahwasanya kita betul-betul sayang dengan dia. Jangan terus-terusan untuk mengatakan kepada putri kita bahwasanya aku cinta kepada aku sayang kepada kamu. Beliau seringkali menanyakan kepada mantu-mantu beliau, kapan terakhir kali kau mengatakan bahwasanya kau sayang kepada orang tuamu? Jangan bisa beliau kepada beliau. Dan sebaliknya. Dia menanyakan kepada para orang tua, para ayah dan ibu, kenapa terakhir kali kau mengatakan bahwasanya kau sayang kepada anakmu? Tidak ada yang menjawab. Kebanyakan dia yang tidak menjawab. Yang ada perintahkan, kita kayak kau lakukan ini, kau jangan lakukan ini, kau lakukan ini, kau jangan lakukan ini. Tapi dia dalam hal ini, dia memandang ada apa namanya rasa kasih sayang ini agak melemah di antara kita. لأنت المرات جاءتني طالبة هي يتيمة وأمها ربتها وحبست نفسها عليها وعلى أخيها وأختها حتى هؤلاء كبار الآن يزوجون كلهم وهي حزينة وأمها حزينة والسجن يسيطر عليهم فظننت أن هناك مشكلة في التعبير قلت لها قولي لأمك كل يوم أنك تحبينها وأنك تشكرينها وتشعرين بالامتنان لأنها ربتكم وتعبت عليكم وكذا وكذا يعني بما ضحت به وما تعبت وبما تعبت ففعلت هذا تحسن حالها وتحسن حال البيت كله. Pernah suatu hari ketika beliau datang seorang anak yang yatimah, enggak punya ayah. Ini ibunya menutup dia dari saudara-saudaranya, laki-laki dari perempuannya. Beliau berprasangka bahwasanya dalam hal ini kini ada yang tak beres dalam komunikasi, dalam hal ucapan. Jadi beliau menasihati supaya apa namanya tadi kita mengatakan satu sama lain bahwasanya aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu. Dan alhamdulillah setelah orang tersebut menjalankan saran yang beliau berikan, akhirnya semua masalah beres. Keluarganya jadi terperang lagi, keluarganya jadi sejahtera lagi seperti awal. Mungkin keceriaan kembali pada keluarga tersebut. Dimana Abu Dhuhada dan Nabi SAW dalam alamnya Anda Abu Dhuhada? Ya Abu Dhuhada dan Nabi SAW dalam alamnya ini, ya Rasulullah ini wafiq wa fihana wa jara ya Rabi lima sahab. Wajala hal akhbar dahu annaka tuhibu? Lala tazhar tafsiru annaka tuhibu. Beliau mengapa mengatakan demikian? Tetapi ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai, aku sayang sama saudaraku Fulan. Kata Rasulullah, apakah engkau telah memberitahunya bahwa engkau sayang kepadanya? Kata Rasulullah, kata dia dulu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, kabarkan kepadanya bahwasanya kau cinta, kau sayang kepadanya. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فإذن هذا يربي ماذا؟ يربي الإحساس بالارتباط بينك وبين ابنتي، بينك وبين أختك، بينك وبين أمك، بينك وبين أخيك، وهذا لسان رائحة الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: وعودوا إلى الطيب من القول، كلام كله جميل. دائما وعودوا إلى الطيب من القول، ربنا سبحانه وتعالى يجعل القدوة التي لا يتكلمون إلا الكلام الجميل. إذا لابد أن يكون كلامنا جميلا. كلام الجميل نبدأ به. أيضا مرة زارني رجل مع امرأته وعنده مشكلة شديدة ولا يستطيع أن يتزوج عليها وأمور مثل هذه ثم جعلت أحاورهما الصحابه دائما الرجال والنساء فيها، وهي ان نتكلم بطريقه اهل الجنه الكلام الجميل. فوجدتها تنادي زوجها بابا، وهو يناديها ماما. قلنا هذا خطر، هذا كان حياته مرضيه، وهم كبار يعني بناتهم خلاص يبقى كبيرات ولا كبار يعني، وحياته في مشكله. Ini makanya ketika beliau harus apa namanya mendidik, menyebutkan sensitivitas hubungan antara hal-hal tersebut yang tadi beliau sarankan dari awal. Ini bisa menyuburkan sensitivitas hubungan kita, hubungan seorang pemudi dengan ibunya, hubungan seorang dengan saudara perempuannya, hubungan seorang dengan kerabat-kerabatnya. Karena berbicara dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang manis, ini merupakan sifatnya ahli surga kata beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman huwa tayyibul qaul. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu nanti menciptakan ahli surga, penduduk surga itu lah bicara dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang indah. Dan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah itu merupakan sifatnya ahli surga. Ketika dia selalu menggunakan kata-kata yang indah, berarti kita telah menerapkan bahwa sifatnya daripada ahli surga. Beliau pernah suatu hari ini ada pasang orang tua yang datang kepada beliau, ada problem antara keduanya. Kemudian ya, seperti yang ada problem antara keduanya, kurang harmonis atau bagaimana, beliau memberikan saran kepada orang tersebut supaya bicara dengan caranya luluskan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang indah, memperbaiki antara keduanya. Kemudian beliau tanya, keduanya ini panggil yang satu panggil papa, yang satu panggil mama. Ini terlalu formal, terlalu resmi, akhirnya ini kaku gitu dia. Jadi mujahidah, kita masya Allah banyak mujahidah segala Islam. Siapa itu mujahidah kata beliau? Mujahidah itu dia yang menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya dan menjadi istri yang baik untuk suaminya kata beliau. جاء صحيات النساء صحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا رجال ذهبوا بالأجور يجالدون ويتصدقون ويفعلون ويفعلون لأنه ماذا لكان قال لهن فإن حسن تبعد المرأة يعني إحداهن فإن تبعدهن تبعد إحداهن لزوجها يحمل ذلك كله يعني عبادتك ليس من عبادة الله الله عليه وسلم عبادتك أن تكوني الزوجة الصالحة وأن تكوني الأم الصالحة وأن تكوني البنت الصالحة. Ini para perempuan-perempuan sahabat zaman Rasulullah SAW ini datang mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ini mengeluh ya Rasulullah, ini para kaum laki-laki dapat pahala sebanyak-banyaknya. Mereka gila, mereka keluar perang, dapat pahala besar, sedangkan kita tidak dapat apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan kepada perempuan tadi, فَإِنَّا تُسْنَا تَبَعُوا لِيَسْنَا تُسْنَا لِيُّنْسِي يَعْنِي لِيَسْنَا. Engkau menjadi istri yang baik untuk suamimu itu sudah menanggungi pahala itu semua. Kata Rasulullah SAW. Jadi kalau maksudnya kita hanya perempuan yang Allah ciptakan jadi kita hanya perempuan jadi istri yang baik. Maksudnya kita hanya perempuan, kita hanya perempuan jadi ibu yang baik untuk keluarga dan ibu dia ibadahnya perempuan. Dan pahala itu sudah menanggungi semua pahala-pahala kaum lelaki. Anugerah Allah ini banyak macam-macam. dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika masuk surga, ya Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan yang mukanya sudah keriput karena capek hidup dalam kemiskinan, luar biasa bekerja keras sampai mukanya keriput, kelihatan bahwa capek di mukanya hitam-hitam. Ini ketika Rasulullah masuk surga, Rasulullah berarti ada perempuan di dalam surga. Rasulullah bertanya-tanya, ini bagaimana kok bisa sampai derajat seperti ini perempuan? Masuk surga karena Rasulullah. Apa kata perempuan tersebut? Ini imra'atun ta'ayyantu wa ana syaba wa li aitamun habattu nafsi 'alayhim hatta lan. Saya ini punya anak-anak yang sedang, saya ini jadi janda karena ditinggal meninggal suaminya dan saya masih muda. Jadi janda masih muda. Dan beliau punya anak-anak yatim, hanya dia sibuk menyibukkan diri cuma urusin anak-anak yatim itu, enggak urusin yang lain sampai itu anak-anak besar dan bisa bermandi. Jadi itu kerjaannya. Ini merupakan tak kata beliau. Dapat pahala dan masuk surga sama Rasulullah SAW. Di masuk surga paling awal sebelum para nabi. Masuk surga sebelum para syuhada. Masuk surga sebelum para ulama. Gara-gara apa? Gara-gara dia jadi seorang biasa yang urusin anak-anaknya. Jadi ibu yang baik. Oleh karena itu, dia bertanya apakah orang tersebut banyak sholat? Apakah orang tersebut banyak puasa? Apakah orang tersebut banyak ibadah? Tidak, perempuan itu tidak banyak sholat, banyak ibadah. Tapi dia jadi ibu yang baik untuk keluarganya. Masuk surga dalam Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ibadah ini macam-macam, kata beliau. Ibadah ini macam-macam. Dan ibadah yang terpenting untuk seorang wanita akan jadi ibu yang baik. Ibadah yang terpenting untuk seorang wanita jadi istri yang baik buat suaminya. Oleh karena itu, kalau itu sudah jadi istri yang baik, sudah jadi ibu yang baik untuk keluarga, dikorbankan semua waktunya untuk keluarga, dikorbankan semua waktunya untuk berbakti kepada suaminya, maka pahalanya atau pahalanya tidak tanggung-tanggung. Masuk surga paling awal sama Rasulullah SAW. Bagi yang mana kamu faham simu jihad, wahai makhluk wahai makhluk jiza, wahai an-namula mengajar anak-anaknya dan anak-anaknya, an-namula al-ma'na al-ma'na an-namulahum min al-ma'na al-zahir, al-lati sa'ibun bihi al-midya, wa yasir al-barq, yasir al-shah, ila al-ma'na al-ma'na al-ma'na al-zahir. وقوهون أن المرأة لا تكون جميلة إلا إذا كانت عندها شنطة وعندها الثياب على الفاشن على الموضة وعندها الجوال جديد وعندها كذا وكذا وكذا ويكون لهذا أهمية عظيمة لأن هذا لا تعود صنم الموديل هذا فترتكب المحرمات وقد تبيض نفسها وتكثر نفسها الى النهايه اذا في شنطه او بتوكيد الانسانيه التي عظمها الله سبحانه وتعالى وفضلها تنتهي بالبدايه هذه هي قرار ربي يفضل على الانسان البدايه يفضل عليه الشنطه لماذا؟ لأنهم يزرعون الفكر الخطأ، المفاهيم الخطأ، الذين عملوا الأصنام، ما عملوا الحجر، ولكن عملوا المعنى، قالوا لهم هذه الأصنام آلهة، فعندما جعلوا معنى الألوهية في هذه الحجارة، عبدها الكذبون، ولا يجعلون الجمال في الأشياء. طيب جمال الإنسان الأخلاقي بشرفه بكرامته بإنسانيته ليس بالعبادة وليس بالجبر وليس بالجبارة وليس بالملائكة الموت هذا لا تجعل الإنسان إنسان ولا تجعل المرأة جميلة ولا غيرها ولا غيرها جميلة الذي يجعلنا من أهل الجمال أن نكون جميلين من الله أن يرى أفضل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فينا نرى الأمانة النعمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى دم. Ini adalah poin terakhir. Dengan poin ini, kita akan menutup materi yang beliau sampaikan. Ini poin sangat penting. yaitu kita berusaha untuk memindahkan putri-putri kita dari makna yang penuh dengan kebohongan, dari sudut pandang yang penuh kebohongan, kepada sudut pandang yang betul, yang benar, yang berpikir yang benar. Apa sudut pandang yang penuh kebohongan yang perlu kita? Itu bahasanya seseorang tidak dikatakan cantik kecuali kalau dia punya tas yang bermerek, kecuali kalau dia punya sepatu yang ikutin model, kalau dia punya pakaian yang ikutin model, punya HP yang terbaru yang bagus. Nah, ini makna yang perlu dengan kebohongan kata beliau. Sekarang yang menjadi PR kita sama-sama, bagaimana kita menyadarkan putri-putri kita supaya makna yang penuh dengan kebohongan ini, sudut pandang yang penuh dengan kekeliruan ini bisa jelas dan mereka berjuang pandang yang baik. Dan beliau mengatakan ketika kita terlalu terpaku dengan model ini, seakan-akan kita menyembah berhala model. Jadi model ini seperti berhala yang dijadikan sembah. Kita sembah setiap hari, terus pikiran kita cuma model, pikiran kita cuma tas bermerek dan lain sebagainya. Ini salah satu PR penting yang harus diperhatikan. Bahkan seseorang yang terlalu terpaku dengan model ini sampai-sampai bisa menjual dirinya, sampai-sampai bisa menyebabkan dirinya hina cuma gara-gara satu, cuma gara-gara uang, cuma gara-gara tas bermerek, cuma gara-gara HP. Ini luar biasa. Kebudayaan Al-Hawa Prada Bandara ini menjadikan seseorang itu lebih hina daripada tas. Peradaban Barat menjadikan seseorang lebih hina daripada segala yang dipunya. Peradaban Barat menjadikan seseorang lebih hina daripada model yang diikuti. Ini pada benar. Jangan pun kita seperti itu. Kalau mereka dulu, kaum kafir, mereka menyembah berhala secara batu yang dibentuk menjadi berhala. Sekarang kita menyembah model. Karena terus-terusan kita ikut model, akan kita menjadikan Tuhan, kita menjadikan sesembahan. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadarkan, pemikiran yang benar yang pernah ada kita, bahwasanya kecantikan seseorang itu ada pada akhlaknya, kecantikan seseorang itu ada pada budi pekertinya, kecantikan seseorang ada pada apa namanya tutur katanya yang baik, bukan di sepatunya, bukan di tasnya, bukan di sendalnya. Perempuan yang betul-betul cantik, siapa itu mereka? Mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kecantikan yang hakiki, ini kecantikan yang sebenarnya, dan ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka sadar akan pandang hidupnya. Luar biasa. Hari ini Profesor Dr. Abdul Baharul telah memberikan satu materi yang sangat bagus untuk kita semua. Sekarang langsung saja, kalau di antara ibu-ibu ada yang punya pertanyaan ke Profesor Dr. Abdul Baharul, khususnya apa yang beliau jelaskan tadi. Nah, silakan. Tapi kita lagi coba menyemak di pantun. Ada semua, kalau ada yang nanti bertanya langsung ditulis juga boleh. Nah, jadi kalau ada yang malu-malu mau bicara, jadi boleh. Yang mau bicara boleh. Kita buka sesi pertanyaan yang pertama. Bertanya bisa yang bisa bahasa Arab, bisa langsung dengan bahasa Arab dan tanya langsung sekali. Kalau memakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, nanti akan dilakukan. Jadi pertama, kita pertanyaan di nomor 1, 2, 3, nah kita mulai dulu, coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh asal apa makna mawajah, sakinah, mawajah dan rahmah di hayat zaujiyah mungkin namu jadi bareng. Pertanyaan yang kedua. Pertama tadi, apa makna mawaddah, warahmah dan sakinah dan apa bentuknya dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kami mendapatkan pemahaman yang sangat cerah ya, pada sore hari ini. Dan alhamdulillah biasanya ini pas sekali di, dari siang sampai sore sama pas hari datang kayaknya ada mengerti. Alhamdulillah luar biasa. Ini saya biasa banget kok jangan bang sampai kita sama sekali. Langsung saja sebenarnya pertanyaannya banyak banget tapi sedikit aja lah, yang lain juga ya. Yang pertama masalah pendidikan anak. Pendidikan anak seperti apa yang perlu kita tanamkan kepada anak perempuan kita khususnya. Semakin tinggi pendidikan menurut saya, semakin baik akhlak anak tersebut. Tapi di sisi lain, jika anak perempuan bersekolah terlalu tinggi, ini banyak juga hambatannya di masyarakat di Indonesia. Malah justru kaum laki-laki itu takut untuk menikahi perempuan yang berstatus sosial tinggi. Jadi di sini terlihat ada pro kontra. Yang kedua, tadi Rasulullah SAW selalu berkasih sayang dan bagaimana menyampaikan kepada orang lain itu yang kita sukai. Untuk ayah dan ibu kepada anak terutama, banyak yang berkata kaum laki-laki untuk berkata romantis yang lebih baik, yang sayangnya yang seperti dia harapkan oleh perempuan ya, itu mereka terkadang menganggap bahwa wibawanya hilang atau tidak ada. Cukup katanya sikap saja, saya itu sudah sayang sama kamu, tidak perlu dengan I love you atau lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya juga yang perempuan semua harapkan ya, dipuji. Kalau sudah dipuji pasti dia akan menggalas pujian dengan segala macam kebaikan kepada suami bahkan kepada anak. Dua itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga. Ini tahan dulu, sudah ada nanti kita buka sesi yang kedua. Wajah dan rahmat dan cinta. Al-mawajah al-mahabbatu sajidatu al-mustabirah. Qala ta'ala inna alladhina amanu wa aminu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Ya, disebutkan bahwasanya makna mawaddah. Mawaddah itu merupakan mahabbah salisah dan mustabirah. Rasa cinta yang tetap tidak berubah-ubah dan berkesinambungan terus menerus terus putus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallazina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahum ar-rahman wujja." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan bagi mereka kecintaan wujja. Cintaan yang dari cintaan yang tetap, yang tidak terus, yang tidak terputus, bersifat terus menerus. Ibadah mawaddah ia mahabbah tukna syai'an wa syai'an. Walakinnaha tatarattah وتكون ثابتة لا تتغير. وبعكسها الحب الذي محبة من أول نظرة، محبة الورقة، محبة الفيسبوك، هذه محبة دائمة. كلمة جيبة وكلمة ترفعها. وسأضرب بذلك مثلا محبة. Beliau mengatakan bahwasanya mawaddah tadi cintaan awalnya syuk, awalnya cintaan akan tetapi dibangun terus-menerus sehingga fondasinya menjadi kuat. Kata beliau, itu yang namanya mawaddah. Adapun cintaan yang seperti sekarang, cinta-cintaan anak muda, lewat media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya, itu kecintaan yang bohong, kata beliau. Sekarang dikatakan A, besoknya udah berubah lagi. عندنا أو مثال عندنا يا بيالي أو الذين عادوا هنا في جاوة مدة صاروا يريدون الدنيا ونحن عندما يجينا الدنيا رأيته نفسها ورأى أنه كريا حتى عملوا أبحاثنا قال أن أحد الأبائي والسفر كان في جاوة هنا في مدة كثيرة ثم رجع إلى الله فلما جاء في زيارة في الحج هذا كان يتكلم هذه الدنيا هنا في جدا من أحد من الأماكن التي يجري من الأشياء التي نجيها كان نعم الحبيب يقول أو يتبقى الدنيا. فجاء هذا الرجل الكتاب هذا جاء في الدنيا وبعد ذلك كلما دفع واحدة Jadi ada satu perumpamaan yang beliau berikan. Kata beliau, mawadah ini seperti orang yang demen durian. Beliau awalnya dari enak-enak tidak demen, hampir susah, hampir sakit pula kira-kira makan obat buat makan durian. Nah, ini barangnya seperti ini gitu dia. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit, apa namanya, sampai betul-betul cinta. يخافون كيف المشكلة لأن تلاقي المجتمع كالتالي يغير المجتمع. هذا يدلنا على أن النموذج الغربي للحياة نموذج دائم وغير ناجح في المجتمع الأندلسي. هذا يدل على أن النموذج الغربي في الحياة الذي يقوم على المساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء الاختلاف بينهما الرجل والمرأة متساوية من حيث كرامة كلمة الإنسانية ومن حيث المنزلة مع الله سبحانه وتعالى. للرجال مسلم مما كسبوا وللنساء مسلم مما كسبن. ولكن أن تكون المرأة ملازمة وصارعة وضابطة في الشرطة وضابطة في الجيش وسائقة تراك و هذا يجعلها سلوكية لا تمرأة، يعني لا تكون لا رجل ولا امرأة. هذه هذا رقم واحد. إذا المرأة التي تعلمت تعليما عاليا هذا ليس عيبا وليس عارا وليس خطأ. لا بد أن يغير نظرة المجتمع إليها. أنا أقول لك هذا شيء مشابه للمجتمع الذي لسلوكها هي يجب أن تعتمد على قدرتها. الآن الاستقلال عن الأسرة هو الذي يبدل فرصة المرأة في الزواج. تريد هي تكبر وهي تختار وهي تتعرف على الرجل وهي تجلس معه وهو كذا وهي كذا وهي كذا. هذا هو طريق خاطئ لن تصل به إلى شيء. الصواب أن تعتمد على الأسرة. إذا أبوك وأمك جاءوا برجل مناجح ليس يعني شخص يبهرك من أول نوع، ليس عظيم، ليس سوبر ستار، ليس كما ليس هذا كلام كله هذا كلام كثير هذا كلام كثير هذا أيضا في الحياة. إذا تجي بقرار أبيك وأمك وبذل جهدك أن يكون بينك انسجام مع الزوج. هذه واحدة. المشكلة الثانية لا تتردي في التضحية في الدراسة لأجل الزوج. ومتى أن تقتري عندما تريد أول غرفة وثاني غرفة وثالث غرفة؟ لا نريدك من الجامعة. وبعدين نريدك من الماجستير. أنا حبيبي. إيه يا سيدي. أصول الدراسة أنا طبعا أعرف عن طالباتي ومنك يعني. لكن إذا جاءني طالب وتقول أن أباها يعني خطيب ورجل ممتاز جدا ومنازل وهي تريد الزواج الموافقة ولكن أبوه له مفسد قولي له يقول لك الحديث لا يريدنا أن نكمل الدراسة إلا هذا الزواج. لا مهم أهم شيء في حياتك أن تكون زوجة الله ليس أن تكوني موظفة ليس أن تكوني بيج بوس صح؟ ليس أن تكوني دكتور. المهم أن تكوني إيبو وزوجة إنسان صالحة قدر قدرتها وإجتهادها عبادتي هنا وصولك إلى الجنة من هذا المدخل. إذا لا تجعل الأولوية لماذا؟ للتعليم. التعليم يجب إذا تخرجت ولم يجد الزوج يجد الزوج إن شاء الله. وإذا جاءت الزوج وأنت ما زلت عندك فقط ليش؟ الإنسان فقط تزوج. أنا ممتاز أنا كذا أنا ذكية وأستطيع أن أطلب ويقول له أستاذها أساتذتها أنت يعني أفضلية وأنت تواصلين هذا هذا كلام فارغ. جاءت الزوج تزوج. لابد أن توفقي في الاتفاق مع زوجي بين الدراسة وبين هذا وبين التعليم ما قدرتي أطلبي كل شيء لأجل الشيء الذي خلقك الله له والذي بسببه ترتفع درجات عند الله في الجنة. وبعد أن تبي على نجيب أسئلة تحتاج لهم وبعدين يروح ما أدري ليش روح ولا Ya. Tadi pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu ustazah. Oh, dia menyebutkan bahwasanya ya perempuan yang pertama perempuan masyarakat kita harus dudukkan, tetapi perempuan dan laki-laki masing-masing punya tugas. Berjari masing-masing masih tersebut oleh nisa masing-masing masih tersebut. Masing-masing punya tugas, masing-masing punya bagian. Tak ada kira kalau sampai perempuan saja apa jadi stupid dan lain sebagainya itu bukan yang seharusnya. Oleh karena itu tadi kalau ada perempuan berpendidikan tinggi, ada perempuan yang berpendidikan tinggi, ini salah satu poin terpenting dari jawaban. Jadi jangan sampai terlalu bersandar pada diri sendiri, memilih sendiri, mau kriteria sendiri, seenak-enaknya. Jadi harus lebih bersandar kepada keluarganya. Apa yang dipilih oleh ayah ibunya, itu harus dengan baik, percaya sama ayah ibunya. Jadi ini perlunya, terlalu ceklah, terlalu berdiri sendiri, dan mau bersandar kepada keluarganya. Dan yang terpenting juga, nah itu bagaimana membentuk pandangan masyarakat terhadap dia berpendidikan tinggi ini bicara secara pribadi, perorangan, dan berbicara secara umum. Kemudian, apa namanya, beliau menyampaikan lagi tadi, dan beliau mengatakan tadi kalau beliau ada mahasiswi beliau yang datang di saat orang tuanya menikahi, kata beliau sampaikan kepada orang tua, oh iya, jangan pikirin studi kalau emang bisa melanjutkan bagus, kalau nggak bisa melanjutkan pilih ini yang lebih penting. Jadi masalah kau dia lihat mana yang lebih diprioritaskan. Bagi orang perempuan yang harus diprioritaskan adalah keluarganya, karena sudah menjadi istrinya dia, ibadahnya ini ketika dia menjadi ibu yang baik, ibadahnya ini ketika menjadi istri yang baik, itu yang harus diprioritaskan. Kalau bisa disambung studinya disambung, kalau nggak bisa maka jangan sampai keluarga dikorbankan gara-gara studi. Itu tadi kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. ولكن لا شيء أثيم رحمة الله لا تقول إني أثيم. هذا كلام الشيطان، هذا توسوس للشيطان. سيكون أمضاء الله لزواج الصالحين وتكون الحياة تكون سعيدة كل واحد يتأخذ زواج الأجلات إن شاء الله ما زال بالقوة مخبأ، ولكن تنتظر أن يأتيها الرزق وتصبر وإن شاء الله يأتيها الزوج الصالح ويجد ويكرمكم الله سبحانه وتعالى. لو مينتكر في جنبك تكتب أسد رحمة الله سبحانه وتعالى يعني belum punya jodoh, insya Allah mudah-mudahan dapat jodoh yang baik, dapat jodoh yang saleh. Ini rezekinya masih diumpetin sama Allah kepada beliau. Insya Allah sadar sampai rezekinya itu muncul, insya Allah. Dan dari Allah, insya Allah, di mana kita ini berada di sini jawab. Di hari tanah wabah di lesen, dan Allah itu telah anda terjawab di sini. Fa'idah ma tab'ala hari yang hal. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شرعها بالشهادة قال والمرأة لو تموت بجمع شهيدة قال لو تبت بجمع وانت تصير بجمع يعني كما هي كما خلق الله يعني بجمع تبغلك بمعنى أنها لم تتزوج إذا صبرت على هذا على أمر الله سبحانه وتعالى طبعا هؤلاء لا تبع في الاهتمام أن هي تبقى تبغي غير متزوجة طول حياتها إذا مالك على ذلك فهي درجته عند الله بدرجة الشهداء. لا تحزني من شيء ترى الله الله عليك ابدا. كوني فرحان لربي لك وانتظري رحمته سبحانه وتعالى وعطاءه في كل يوم. Dia menyampaikan ini ada kasus-kasus ada bagian perempuan yang sampai melewati usia yang sudah mungkin memungkinkan menikah. Dia lewat usia menikahnya sudah lewat sampai akhirnya tidak nikah. Nah ini jangan sedih kata beliau bagi yang seperti ini ada. Jangan sedih karena ada pada diri dari Rasulullah SAW bahwasanya mereka yang tidak sempat nikah kemudian dia meninggal dunia ini insya Allah nanti akan dikumpulkan sebagai syahidat bagi orang yang mati syahid. Rasulullah SAW bersabda al-mar'atu tamutu bijam'in fahiya syahidat. Perempuan yang meninggal di jam'in atau beliau termasuk bentuk penafsiran dalam kata-kata jam'in ayat makhluk Allah bagaimana Allah ciptakan dia belum menikah. Perempuan yang seperti ini insya Allah akan meninggal dalam keadaan syahid. Jadi tak perlu tak perlu bersedih, tak perlu putus asa. Dia mendapat kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua ibu-ibu, ini suratnya banyak betul. Ada pertanyaan dan ada jadi ada pertanyaan ini. Ini pertanyaannya mau dijawab kalau sudah sampai di sini. Terus tidak apa-apa, belajar Enggak apa-apa, jadi kita berhubung tak sabar untuk melanjutkan. Bisa, alhamdulillah. Ini pertanyaannya sangat banyak, bahkan ada curhat. Jadi nanti dibacakan pertanyaan saja, nanti Allah akan jawab dengan jawaban singkat. Setuju? Jadi yang benar, yakni Ustaz Syekh berjawab dengan Ustaz Syekh. Berikut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibatullah Beradun. Terima kasih atas kedatangannya dan atas ilmunya. Saya ingin menandakan tadi Habib mengatakan bahwa setiap bentuk yang diciptakan oleh Allah adalah indah, dan orang tua diharuskan sering memuji anaknya dengan kata hati. Bagaimana sikap orang tua menyikapi putrinya yang dilahirkan dalam keadaan cacat fisik? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يريد أن ينطق وأن يتلفظ في الكلمات الوظيفية إن كان الحفاظ العيبة pertanyaan yang tadi belum terjawab, sebagai suami tidak mau dan mengucapkan kata-kata romantis karena untuk menjaga wibawa dan sebagainya. Jadi yang ini yang alu dan yang hal itu sifat dan hal. Ada mulai baik. Dara ahadun awliya al-kibar ul-ulama al-kibar an awwa syaih أقوى شيء خلقه الله سبحانه وتعالى هو المرأة. فأنت أقوى المرأة وقوتك في ماذا؟ في كونك امرأة. والمرأة من طبيعة خلقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يغلبنا بكثير. إذا كان رجل كريما يعني مثل بكرة تعرفين أنه رجل كريم ولكن عنده وهو يسمع الرجال إياك يجب أن تكون ضويا مع المرأة إذا لم تكن كذلك هو مع الوقت كما قلت مع الوقت تستطيعين أن تأتي به لا تستعيني به هو سيقول ثم أتي عليه بعد ذلك هو يدخل بالسلاح بالدوار معه فعلمني أن يكون عليه ومن فيه ini seorang wali besar yang mengatakan seorang wali besar beliau menyebutkan bahwa ini makhluk Allah yang Allah ciptakan paling kuat ini makhluk ciptaan Allah yang paling kuat sudah terkuat kata wali tersebut jadi atom ini lebih kuat dari laki-laki kenapa lebih kuat dari atom tapi kekuatannya itu di mana sisi kekuatannya ini ketika dia menjadi perkuat. Dan perempuan itu tabiatnya adalah mahmud atau lembut. Nah, oleh karena itu, mungkin suaminya tadi mendengar dari orang-orang yang melakukan bahwa si suami harus dibawa, kalau bahasa Betawi jangan dikasih hati. Itu jangan dikasih hati, mungkin bahasa Betawi seperti itu bagaimana. Suami harus dibawa, jangan ngasih hati, dia harus dibawa-bawa. Mungkin didengar dari teman-temannya itu orang suka. Nah ini pelan-pelan, kita pelan-pelan hadapi tahap demi tahap, jangan terburu-buru. Insya Allah nanti akan datang waktunya kalau kita terus bersabar, dia akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang romantis, insya Allah. Untuk ya, jadi emang berubah saja jadi. Kif, man waktu yang tadi ini, dan misalnya kebetulan, dan ibu ini dari itu. واجتهدي في خدمته لأنه إيش؟ لأنه ولي أكون من الله الذي هذا مقصود عدي نرض الصورة ولدت ولد ابنه أو ابنته ماذا بصورة الزيانة مثلا عنده جلال أو حمى أو سمع ضعيف أو شيء من هذا يعوضه ماذا؟ يعوضه الجمال الداخلي لأننا مثلا يعني وابتلع نفسك طيب عمو لما تعالوا يقولون أنا محتاج شوية بس Ini kalau ada seorang anak yang ada kekurangan akalnya, jadi beliau mengatakan perlu kita sama-sama pahami bahwa ini adalah wadiah Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka hendaknya kita harus jaga baik-baik titipan ini dari Allah, karena nanti kita tidak tahu berapa banyak rahmat yang Allah curahkan ke rumah tersebut gara-gara ada anak yang cacat akalnya. Kita tidak tahu berapa banyak cahaya yang naik ke langit diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala dari rumah tersebut gara-gara di dalamnya ada anak yang berapa banyak pahala yang Allah curahkan ke rumah tersebut berarti anak yang ada kekurangan akalnya. Oleh karena itu beliau memberikan pesan bahwa ini wadiah titipan dari Allah Subhanahu wa Taala dan hendaknya kita berlomba-lomba betul-betul bekerja keras menjaga si anak tadi karena itu menjadi sumber rahmat Allah Subhanahu wa Taala dari kita. ماذا تجزم؟ ماذا تجزم؟ قلنا نعوضه بماذا؟ بالجمال الداخلي. والدليل على ذلك أن الجمال المعتبر هو الجمال الداخلي أن المرأة الكبيرة في السن التي لا يرجع شيء من جمال شبابها هي امرأة جميلة ولا جميلة؟ جميلة جدا يعني شوفها كلهم شوفها جميلة جدا. يعني كل واحد من كنا قد رأت وهي جابة جدتها ما رأيت أنها تقوم بصعوبة لا ترى ما ترى الجمال ما هو الجمال الذي يجدد فيه الرحمة الحنان البركة الخير وكل شيء نزعه الله منا يعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه إذا كان مثلا لنا ابن نحن أخبرنا فيه أسرة كبيرة وفيه ابن معوض وذلك رقوم أنها تدفع مبلغ 10 مليون روبية للعناية بهذا الإنسان المعوض في كل أسرة سيكون هذا أجمل لماذا؟ لماذا معنى إضافي جعلنا نرى عيبه جمالا Beliau tadi yang pertama ketika bicara tentang kekurangan di akal, sekarang kekurangan di fisik. Jadi Allah Subhanahu wa Taala tidaklah mengambil sesuatu dari orang, dari hambanya, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi ketika orang punya kekurangan di fisik, itu Allah Subhanahu wa Taala akan menggantikannya dengan keindahan yang ada di dalam hati, keindahan batin. Buktinya apa? Bahwasanya yang kita anggap sebenarnya itu adalah keindahan batin, seorang perempuan atau tua kita, nenek-nenek kita, itu apakah ada anak-anak kita, saudara-saudara kita melihat nenek itu jelek, melihat siti apa namanya kukuk apa dan sebagainya? Tidak. Tapi yang kita lihat cantik, indah. Kenapa kita demikian? Karena yang dilihat dari seorang nenek bagaimana rahmatnya kepada cucu-cucunya, kepada keluarganya, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana keberkahan yang ada pada si nenek tua tadi. Sehingga kelihatan indah, kelihatan nikmat dipandang, kelihatan adem dipandang. Ini bukti bahwa keindahan yang sebenarnya Allah berikan itu bukan ada pada keindahan fisik, tapi ada pada keindahan batin, keindahan di dalam diri kita. Nah, makanya beliau tadi menyebutkan bahwasanya jangan berkecil hati, tidaklah Allah Subhanahu wa Taala mengambil sesuatu dari hambanya kecuali Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang Allah Subhanahu wa Taala ambil. Dan ketika seseorang ada kekurangan, ini ada tambahan, ketika ada anak kita yang ada kekurangan, maka kita bekali dia dengan keindahan dari sisi yang lain. Jadi di satu sisi ada kekurangan, ketika di sisi yang lain dengan keindahan, kita perindah ilmunya, kita perindah akhlaknya. Ini juga merupakan suatu sikap yang penting yang harus diambil kalau ada anak-anaknya yang mempunyai kekurangan. Ya, أنجلوزيه لها كجاء راجبين راجب الإمام عباس وراجب الإمام الحداد انتجر النور بالعلم كله كل منهم كان مكبرا إيه إندونيسيا سموها أخاتها نجرى إندونيسيا إذي باتها دوها حاسب ولغا حاسب العطار راجب الحداد إيه تهيئة لكرة دوها حاسب إيه إيه منبار سلو دنيا. Dan ternyata apa? Dua-dua itu mengarang hati, melalui pada Nabi Rahman, Tuhan Imam, Makum, Lata Nabi Al-Hadad. Ini dua-dua itu tak makum dan dosa. Jadi Allah berikan kelebihan luar biasa. Ketika Allah ambil matanya, jadi Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Tidak dimiliki oleh orang yang punya mata. Wawak-wawak itu Imam Hadad, Makum, والد الإمام الحجاج وطفى بطره في أوبي وهو الصغير الإمام الحجاج فأخذت أمه لزيارة العلم فقال ما لها معي في ولد محمد إمام لا عدوم عدوم ماذا أفعل بولد أعمى وطلبت له السلامة فصار أعلم أهل الزمان وصار خطبة أهل الزمان وشيخ الحجاج الإمام بن عبد الرحمن العطار صار يجور حضرته الدعوه الى الله وهو مخلص فالمرس في الباب وهذا له تعويض عظيم عند الله سبحانه وتعالى لمن صبر قال من عقدت من حديثته الذي يعني ايش عينيه فصبر عوضته به من الجنه الامام ابي عمرو بن عبد البر حافظ الدنيا وله المؤلفات في مئات الجبلات لأنه مطلوب الأمر وغير الذين هم لا يكون عنده ومن في السماع لا تكرهي هذا أبدا كل شيء من الله ففيه مكافأة وعوضه في الدنيا وفي الآخرة نعطي التشجيع يا أيها المتصلي ini ibunya Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad ini yang punya Rasul Al-Haddad, beliau diambil matanya Allah Subhanahu wa taala buta ketika beliau masih kecil. Jadi ibu beliau ini bawa beliau kepada Imam Al-Idrus, kakeknya para matahari pada Idrus. Ini maksudnya apa? Abu Bakar. Kepada saya Abu Bakar nanti bukan Al-Idrus. Tak kuburannya, bawa kuburannya dari Abu Bakar nanti bukan Al-Idrus. Kemudian beliau ini ibunya menghadap minta yang dari Abu Bakar bagi Abu Bakar tunjukin mohon antum ini terhadap anak-anak dari Imam Al-Haddad. Akhirnya subhanallah Allah menjadikan beliau termasuk orang yang ilmunya menyebar seluruh dunia. Manfaat di mana-mana, siapa yang tak kenal dari Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Begitu juga dari Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad jatuhnya daripada orang bangsa Al-Haddad yang orang bangsa Al-Haddad. Ya Allah, Abdurrahman Al-Attas besar. Tapi beliau bisa berdakwah muter hafrohu seluruh hafrohu dikutai sama Abdurrahman Al-Attas dalam keadaan besar. Jadi di dalam hadis Nabi Rasulullah mengatakan Man ahadtu minum haribatihi Farabiyya awadtu an'awadtu bihin al-jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang aku ambil darinya, Rasulullah mengatakan haribatihi, dua kekasihnya. Maksud dua kekasihnya ini matanya. Jadi barang siapa yang Allah ambil dua matanya, kemudian dia riba, dia sadar, maka Allah akan menggantikan dari manusia. Ini janji dari Rasulullah SAW. Kemudian dari Imam Ibn Abdul Bar, jadi dia menyebutkan seorang ulama besar, karangannya banyak luar biasa menyebar ke seluruh dunia. Ini seorang yang buta, yang tak punya mata. Jadi makanya oleh karena itu perlu kita yakin sama-sama bahwasanya tidaklah Allah mengambil sesuatu dari kita kecuali Allah akan menggantikan kepada hal-hal yang jauh lebih besar dengan cara kita salah dan riba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai motivasi dari dia. Ini sebagai motivasi dari dia. Ya.

ويجعل في طبعا عندي لهم في حسب الجزء لذلك طيب ada hadis Rasulullah SAW ada orang yang nanya sama Rasulullah, ini seorang perempuan punya dua suami di dunia, maka nanti di akhirat sama yang mana? Rasulullah SAW menjawab, nanti sama yang akhlaknya paling baik, yang akhlaknya paling baik. Jadi akhlak paling baik berpengaruh kepada kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu Tuhan antum, Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta sama antum semua. Dikasih yang paling baik akhlaknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ibu ya, jangan salahkan punya suami pula di dunia, maksudnya bukan sekaligus punya dua suami. Sesuai pertanyaan tadi, artinya menikah dunia, dia menikah lagi, nanti kumpul sama yang mana yang terbaik. Ya, ada pertanyaan ini, apa dosa seorang wanita? المقرر جمعا أن المرأة التي جمالها في الداخل ضوي في الدنيا يكون جمال على ذات جمالها الداخل في الدنيا يكون جمالها في الجنة، بمعنى أنها إذا هي جميلة الجنة، جميلة الإنسان، جميلة العين، جميلة الوجه، فقد الله جل كان صورتها فهي أجمل النساء في الآخرة. ها طيب، ففي رجل كان يعد يتكلم في الرجال ويقول أن الزور العين والزور العين والزور العين ويجبرهم الجنة ونعم الجنة، يغضب الرجال من الجنة ويزور العين. ثم قال في هذا الكلام أن المرأة المؤمنة في الآخرة زوجتك زوجتك في الآخرة تكون أجمل من الجنة، فمثال سوسك لا أريد هذه الزوجية فأنا أصبر عليها حتى أموت لأجل أن أدخل الجنة، لكن أشوفها في الجنة لا أريد. اليوم نقول ini keindahan seseorang di surga nanti, kecantikan seseorang di surga tergantung dengan bagaimana kecantikan batinnya di dunia. Jadi semakin cantik hati seseorang di dunia, maka dia akan semakin cantik di surga setelah kemudian. Nah, ada seseorang laki-laki ini, beliau menyebutkan seorang laki-laki ini dia itu luar biasa sama surga dan bidadari. Jadi kalau bicara betul sifat-sifat bidadari, bidadari dunia begitu nanti di surga, bidadari dunia silahkan bicara surga, bidadari surga, bidadari dunia itu luar biasa bidadari di surga. Akhirnya ada orang bilang sama dia, nanti di surga bidadari yang paling cantik itu di Firenze. Astagfirullah, ketemu di dunia ada udah semua ketemu di dunia, mau lagi ketemu di akhirat sama dia. Ibu-ibu sih kalau diterusin pertanyaannya bisa 2 jam lagi. Sementara sekarang sudah jam 4. Jadi kita putuskan pertanyaan yang lain kita jawab di pengajian yang akan datang saja. Jujur ya, riba insya Allah. Dan sekarang kita tanya, teruslah ibu, ini kehadiran Habib Abdullah Maharun di tempat kita, kira-kira kita rambutnya senang tidak? Gembira, bahagia? Alhamdulillah. Dan sekali itu saya umumkan bahwa pengajian kita mulai hari ini sudah masuk streaming. Ada radio streaming FPI dan ada TV streaming FPI. Di belakang mulai direkam. Nah, karena itu artinya pengajian ini bukan ibu-ibu saja yang dengar di sini, ada juga yang dengar di rumah, bahkan yang di luar negeri sekalipun. Dan mudah-mudahan pengajian kita ini semakin berkah. Dan mudah-mudahan kehadiran Nabi Muhammad SAW tempat kita ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami kita doa sama Nabi Muhammad SAW. Biar dengan jodohnya, murah rezekinya, harmonis rumah tangganya, panjang umurnya. Oh yeah. الصفات ان الله سبحانه وتعالى اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرغ معصوما لا اجعل فينا ولا منا ولا معنا كريما ولا جديدا ولا محروما ولا محروما وان الله سبحانه وتعالى يبارك كنا في اعمال كنا وفي حل كنا وحديث كنا واولاد كنا وبنات كنا وازواج كنا وجعل في كنا معموره بالسعاده والبركه والخير والنور والصلاح والفرح والمحبه والرحمه والموده ويبارك في الاولاد الصغار والبنات الشباب والشباب ومن لم يزل من لم تتجاوز ربنا سبحانه وتعالى بسوء الزوج الصالح والذرية الطيبة المباركة ويسر الرزق ويحفظ علينا أخلاقنا ويحفظ علينا ديننا ويحفظ علينا موجتنا ومحبتنا ويحفظ علينا رحمة في بيوتنا والنور في بيوتنا وإن الله سبحانه وتعالى يجعل المسلمين بعيد راية الدين يقول أن أمتي أمر الله جدا يجعل وفعلي جل وفعل معصيته ثم في المعروف نهي عن المنكر فعلى إذن الله سبحانه وتعالى يبارك في عمر الكريم وفي محمد لطف بن السجاد وتحدي وعبيته ويعطيه القوة والنشاط ونصرة الأمة وينفع به ويعم بنفسه من أبي العالم من أهل الكتب المجتمع من علمائنا وكذلك الأستاذات وشرائط والأندلة والمقدرات من أبي المسلمين ربنا سبحانه وتعالى يمتلئون بعمل أفعالهم ويجعل ذلك بركة في أعمالهم ويجعل جودنا معمورة بكل خير ويعطينا ويعطي كل الزائرين كل منا ما طلب وما سأل من خيرات الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا نفس الجميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup, kita akan baca surat Al-Fatihah. Pertama untuk almarhum pengasih yang tahun lalu ya meninggal dunia dari keluarga besar kita semua dan juga untuk para orang tua kita, untuk guru-guru kita. Allah Allah Subhanahu Wa Taala kami yang terkasih berkat kasih Allah Taala berahat nasib Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada terima kasih kepada Alhamdulillah Harun, terima kasih kepada semua ibu-ibu. Sampai jumpa lagi, juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.